لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حبيبي رب pakai terjemahan. Ayat berapa? Qala As-Suyuti rahimahullah. Ini masih terkait pembicaraan tentang orang Yahudi yang di ayat sebelumnya, di ayat nomor 75, Allah menyebutkan kepada kaum muslimin, afatat ma'un ayu'minu lakum, apakah kalian masih berharap? Mereka, yakni orang-orang Yahudi itu, mau beriman, mau percaya kepada kalian. Dalam keadaan di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi, di antara para pendeta mereka, membaca kitab mereka, kemudian menyimpangkan maknanya, memaknakan dengan makna yang tidak sebenarnya. Kemudian disebutkan di ayat berikutnya, di ayat 76. Wa idza laqu ay munafiqul yahudi, jika mereka berjumpa, siapa munafiqul yahud, orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, alladzina amanu, jika orang-orang munafik dari kalangan Yahudi itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka menyatakan kami beriman bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyun. Ini kata orang-orang Yahudi yang munafik. Kalau ketemu dengan kaum muslimin, mereka menyatakan kami beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi. Wa wal mubasyyar bihi, dan dia, yakni Muhammad, itu yang diberitakan dengan khabar gembira dengannya, fi kitabina, di kitab kami. Orang Yahudi menyatakan kepada kaum muslimin ketika berjumpa, kami beriman dengan Muhammad, dia seorang nabi, dan dia itulah yang dikhabarkan di kitab kami sebagai nabi terakhir. Wa idza khala ay raja'a, dan jika orang-orang Yahudi munafik ini khala raja'a, kembali ba'du mila ba'din, kembali ke sebagian mereka, ketemu dan ngumpul dengan sesama orang Yahudi, qalu, mereka menyatakan, siapa ini ai ru'asa'uhum, tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh mereka, alladzina lam yunafiqu, yang bukan termasuk Yahudi munafik, yang bukan termasuk Yahudi munafik, liman nafaqa, menyatakan kepada Yahudi yang munafik. Jadi di antara Yahudi ada yang munafik, ada yang tidak. Kalau lagi ngumpul, maka para pembesar Yahudi yang mereka tidak munafik ini menasihati orang-orang Yahudi yang munafik. Atau hadithunahum ay al-mu'minin, apakah kalian cerita, apa kalian menyampaikan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin, bima fatahallahu alaikum, dengan apa-apa yang fataha Allah buka atas kalian, ay arrafakum, yang Allah naam kenalkan kepada kalian, fi Taurat, di dalam Taurat, min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamzah di sini atu hadisunahum, ini hamzah pengingkaran maknanya. Mengingkari, kenapa kamu cerita kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang menjelaskan dalam kitab kita sifatnya Muhammad. Liuhajukum, liuhasimukum. Nanti mereka, orang-orang beriman, akan menghujah, menghujah kalian, mendebat kalian, ya. Mendebat karena, loh, kenapa kalian tidak beriman? Wong, di kitab kalian sudah jelas disebutkan sifatnya Nabi Muhammad, kenapa Anda tidak beriman? Nah, ini yang dikhawatirkan pendeta Yahudi ini, ru'asa uhum, ini yang dikhawatirkan. Ketika ada orang munafik dari kalangan Yahudi bertemu dengan orang mukminin dan menyatakan kami beriman dengan Muhammad, dan itu telah disebutkan sifat-sifat Muhammad di dalam kitab kami, nanti na'am yaumul qiyamah misalnya, kalian akan debat orang-orang mukminin, kenapa kalian tidak beriman dalam keadaan sudah tercantum di dalam kitab kalian. Walam lisairuroh, dan lam di sini liuhajukum, lamnya di sini fungsinya maknanya sairuroh. Sairuroh itu soroh, menjadi, ya. Akibat nantinya, akibatnya, sairuh itu akibatnya, kalian akan didebat oleh orang-orang yang beriman. Layuhajukum bihi anda rabbikum fil akhirah, nanti di akhirat di sirap kalian, kalian akan dibantah oleh orang-orang beriman. Wa yuqimu alaikumul hujjah, dan mereka menegakkan hujjah atas kalian. Fi tarki ittibaihi, dalam meninggalkannya, atau ittiba, kalian meninggalkan untuk mengikuti Muhammad, ma ilmikum bisidqihi, bersamaan kalian sudah tahu tentang kebenarannya. Kalian mengakui memang di dalam kitab kita itu tercantum disebutkan tentang kenabian Muhammad, kenapa kalian tidak beriman? Nanti akan dihujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal, annahum ya annahum yuhajunakum, maksudnya mereka akan mendebat kalian, idza hadatsumuhum, jika kalian bercerita, menyampaikan kepada mereka, fatantahu, tidakkah kalian berhenti? Nah, saling bantah, saling menasihati satu dengan yang lainnya di antara orang-orang Yahudi. Dari ayat ini, Suratul Baqarah ayat 76. Atau lanjut satu ayat lagi. Ayat berikutnya. Qala ta'ala awala ya'lamun. Al-istifham litakrir. Tidakkah kalian mengetahui? A. Di sini istifham litakrir, untuk menetapkan. Wal waw adahil alaiha lil ataf. Waw awala, wawnya di situ, wanya di situ, yang masuk atasnya itu untuk atof. Ini bisa ala ya'lamun bisa, tapi di sini dikasih waw, waw atof. Nah, atof, baik pada ayat yang sebelumnya. Ahwatat ma'un. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fadahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Atuhaddithunahum, apa kalian cerita kepada mereka? Naam. Awala ya'lamun, nanti, nah, tidakkah mereka mengetahui annallaha ya'lamu, bahwasanya Allah itu mengetahui ma yusiruna wa ma yu'linun, apa-apa yang yusiruna, ma yukhfuna, apa-apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun wa ma yudhirun, apa-apa yang mereka nampakkan. Min dalika, dari hal tersebut, wa ghairi dan selainnya. Fayar'au an dalika fayar'au, maknanya fayakufu, ndaknya, maka ndaknya mereka berhenti. Yar'au maknanya berhenti, yakufu ya, berhenti dari hal itu. Dari dua ayat ini, ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, bisa kita ambil faedah dari keduanya, bahwasanya di kalangan orang-orang Yahudi ada orang-orang yang munafik. Anna fil yahud munafiqin, di kalangan orang-orang Yahudi itu ada orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, diambil dari ini. Kemudian yang kedua, min sifatil yahud, termasuk sifatnya orang Yahudi itu pengkhianat. Termasuk sifatnya orang Yahudi itu pengkhianat. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin. Jika mereka sudah berkumpul sebagian dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, annal mu'min wal kafir, bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir nantinya yaumul kiamah akan saling bantah membantah di hadapan Allah. annal mu'min wal kafir yatahajani indallah yaumal qiyamah. Nantinya yaumal qiyamah orang-orang beriman dan orang-orang kafir saling membantah satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, anna kufral yahud, bahwasanya kekufuran orang-orang Yahudi bir rasul, dengan rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ilmin atau alal ilmi, di atas keilmuan. Jadi mereka mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dalam keadaan sudah tahu Muhammad itu seorang nabi, diingkari. Makanya mereka termasuk maghdub, ya, dimurkai. Naam. Mereka mengingkari apa yang telah mereka akui. Baik. Kemudian juga mengisbatkan ilm untuk Allah. Ya lahu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mengisbatkan ilm bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengisbatkan ilm bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Istimir. Baik, qala Suyuti rahimahullah, wa minhum ay al-yahud, dan di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi, ummiyun awam, ada orang-orang yang ummi, orang-orang awam, ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. La ya'lamun al-kitab, mereka tidak mengetahui al-kitab atau Taurat, tidak faham dengan kitab suci mereka Taurat, illa, kecuali lakin, amaniya, kecuali hanya amani, ay akadzib, kedustaan-kedustaan. Mereka tidak mengenal dari Taurat kecuali hanya kedustaan-kedustaan. Talqauha min ru'asaim, yang mereka dapatkan dari pemimpin-pemimpin mereka. Fa'tamaduha, lalu mereka jadikan pegangan itu. Orang-orang awam percaya dengan pendeta-pendeta mereka ketika menyampaikan berita-berita dusta, mengada-adakan, merubah-rubah dari Taurat, dan mereka percaya apa yang disampaikan oleh pembesar-pembesar mereka. Wa innamahum, dan wa inhum, dan tidaklah mereka itu fi jahdi nubuwati Muhammad nabiya nubuwati nabi wa ghairihi, dan tidaklah mereka pada jahdi, apa, menolak kenabian nubuwatun nabi, ya, kenabian nabi, Nabi Muhammad, wa ghairi, dan selainnya, mimma yahtalikuna, dari apa-apa yang yahtalikun, ya, mengada-adakan, membikin-bikin, illa yadhunnuna, kecuali yadhunnun dhannan wala ilma lahum, kecuali hanya mengira-ngira, ya, dhanan, dan mereka tidak memiliki ilmu. Wa inhum illa yadhunnun, ya, tidaklah mereka kecuali hanya mengira-ngira. Baik. Dari ayat ini, ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, ayat yang ke 70 8. Bisa kita ambil faedah darinya. Dzam, celaan bagi orang-orang yang tidak perhatian untuk mempelajari kitabullah. Celaan bagi orang-orang yang tidak mempelajari kitabullah. Ini celaan bagi orang-orang Yahudi ketika tidak perhatian dengan kitab suci mereka. Demikian pula termasuk kaum muslimin yang tidak perhatian dengan Al-Quranul Karim. Nah, disebutkan di sini orang-orang yang ummi, orang-orang awam yang taunya hanya apa yang didapatkan dari pembesar-pembesarnya, sehingga ketika pembesarnya menyatakan A, dia pun ikut mengikuti seluruh apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh pembesarnya, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Nah, ini celaan bagi orang-orang tidak mau belajar. Layak tani bima'rifati ma'ani kitabillah. Celaan bagi orang-orang tidak mempelajari Al-Quran kalau di umat ini. Tidak mempelajari kandungan Al-Quran. Mempelajari maknanya, tafsirnya. Dan juga ilmu-ilmu yang mengantarkan ke situ. Tidak perhatian dengan Al-Quran. Nah, jika dalam umat ini, dan ini celaan. Nah, jangan sampai kemudian karena ketidaktahuan seseorang, seorang hamba, dan kemalasan dia untuk mempelajari agamanya dan Al-Quran, dia percaya seluruh apa yang disampaikan oleh pembesarnya, dalam keadaan mungkin apa yang disampaikan itu keliru, dan dia yakin mempercayai apa telah disampaikan oleh pembesarnya. Ini dan celaan. Baik, kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, bahwasanya orang-orang yang tidak berilmu, tidak mengilmui Alkitab, maka mereka tidak bicara kecuali hanya dengan dhan. Wa inhum illa yadhunnun. Nah, berbicara dengan perkiraan, dengan dhon, orang-orang yang tidak berilmu. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau sampai menyatakan al-ami yaqra' al-Qur'an min awwali ila akhiri. Orang awam yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, 30 juz dia baca. Nah, kayak mungkin di hari-hari ini bisa menghatamkan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Lakin la yafhamu maknahu, tapi tidak faham maknanya. Dia baca dari awal sampai akhir karena orang awam, dia tidak faham apa yang dia baca. Fa'idha takallama fi hukmin min ahkamillah, kalau dia ternyata berbicara tentang hukum Allah, ya, syariah, berbicara tentang hukum Allah yang syar'i, maka dia kalamuhu anidhon, ucapannya itu dengan dhon, prasangka, karena dia tidak faham tentang kandungan Al-Quran, ya, karena dia tidak mempelajari bahasa Arab, tidak mempelajari tafsir dari ayat yang telah dia baca. Kalau kemudian dia coba-coba untuk berbicara masalah syariat, ya, maka dia bicaranya tidak dengan keilmuan, bicara dengan dhon, persangkaan. Nah, maka ini khas anjuran kepada seluruh kaum muslimin, semangat untuk mempelajari kitabullah, bukan hanya membacanya, ya, tapi juga mempelajari maknanya. Baik. Mengerti apa kandungan Al-Quran, kemudian berimbas dengan mengamalkannya. Nah, sehingga orang-orang yang awam, orang-orang yang awam karena kemalasan dia untuk mempelajari agama ini. Ada orang-orang yang awam, orang-orang enggak ngerti belas tentang ilmu agama karena memang dia malas untuk belajar. Itu mereka dalam beragamanya itu taklid, hanya mengikuti apa yang diucapkan oleh pembesar-pembesarnya. Dan jangan dikira nanti dia tidak mendapatkan azab ketika dia salah, bukan hanya pemimpinnya, tapi dia juga yang hanya ikut-ikutan dan mengikuti orang yang salah, mengikuti kulla naik, mengikuti setiap orang yang berteriak. Orang teriak nganan, dia ikut nganan, ngiri ikut ngiri tanpa mengetahui ilmunya. Para pengikutnya ini juga nanti akan atau harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan dia di dunia. Maka anjuran bagi setiap muslim untuk mau mempelajari agamanya, mau mempelajari Alkitab, mempelajari Al-Quran, sehingga tidak hanya ikut-ikutan sebagai orang awam. Naam. Baik. Dan ini sifatnya orang-orang Yahudi. Ya. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Naam. Sehingga orang-orang yang muqallid, orang-orang awam tadi disebutkan, itu orang-orang muqallid. Orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Adba'ul anaik. Pengikut setiap orang yang berteriak, orang yang mengumandu, ya, maka dia bukan orang yang alim. Dia bukan orang yang berilmu. Karena dia tidak memahami. Nah, baik. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik, astagfirullah. Qala Suyuti rahimahullah, fawailun, wail syiddatu azab. Wail itu azab yang keras. Wail, ada yang menafsirkan wail itu lembah di dalam neraka. Wail, wailun syiddatu azabin, azab yang keras. Bagi siapa? Lilladzina, bagi orang-orang yaktubunal kitabah bi aidihim, bagi orang-orang yang menulis dengan tangan-tangan mereka kitab-kitab, yang merubah-rubah isi kitab, ai muhtalaqan min indihim, yang diada-adakan, dibuat-buat dari sisi mereka, ditambah-tambahi, dirubah-rubah, ya, kitab suci mereka. Sumayakulun, kemudian mereka menyatakan hadza min indillah, ini datangnya dari sisi Allah. Ini bukan ciptaan, bukan perbuatan kami, ini bukan tulisan kami. Ini asli datang dari Allah, hukumnya demikian. Padahal itu apa, karangan mereka. Apa tujuannya? Liyastaru bi tsamanan qalila minad dunya, untuk mendapatkan hasil yang sedikit dari dunia. Membuat hukum ditulis di dalam kitab suci mereka untuk diganti dengan dunia. Wahum al-Yahud, mereka orang-orang Yahudi ini, ghayyaru sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Taurat, merubah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taurat. Aslinya disebutkan ciri-cirinya Nabi terakhir demikian-demikian, mereka rubah. Karena mereka tidak mau nabi yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maunya mereka harus dari Bani Israel. Sehingga dirubah isi kitab Taurat mereka. Wa ayata rajmi. Beliau kasih contoh yang lainnya, termasuk ayat rajam. Termasuk ayat rajam. yang mereka rubah. Wallahu alam. Beliau sebutkan di sini termasuk contoh orang-orang Yahudi itu merubah-rubah kitab adalah merubah ayat rajam. Dalam keadaan disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika ada dua orang Yahudi yang berzina, kemudian mereka naam datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang menyatakan dua orang ini berzina. Jadi ada dua orang laki-laki dan perempuan berzina dari kalangan Yahudi. Kemudian ada Yahudi yang lainnya yang membawa keduanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan ini dua orang telah berzina. Nah, jadi mereka berharap Rasulullah itu menghukumi dua orang ini yang berzina. Ya. Maka Rasulullah tanya kepada orang Yahudi. Nah, ma tajiduna fi Taurat? Apa yang kalian jumpai di dalam Taurat? Orang yang berzina itu di Taurat dihukum apa? Ya. Mereka menjawab, naam, dicambuk. Orang yang berzina itu hukumannya dicambuk, ya, keduanya dicambuk, diungkap, disingkap aibnya, dicambuk. Nah, ketika mereka jawab jawaban, ketika mereka menjawab bahwasanya hukuman bagi pezina itu di dalam Taurat itu dicambuk, Rasul langsung menyatakan kadzabtum, kalian dusta. Ya. Wallahi inna fiha ayat rajm. Di dalam Taurat itu ada ayat rajam. Ya. Kalau orang berzina, maka dia harus dirajam, dilempari sampai mati, bukan dicambuk. Nah. Baik. Kemudian Rasul perintahkan ambil Taurat dan bacalah Taurat. Ya. Kemudian baik dibaca oleh orang Yahudi ini Taurat. Ayat rojemnya itu ditutupi dengan tangan sehingga dibaca ayat sebelumnya kemudian diloncati, karena pas penyebutan rajam bagi orang yang berzin ditutupi dengan tangan. Abdullah bin Salam Zaid yang hadir di situ menyatakan gagaptum, kalian dusta, angkat irfa yada, angkat tanganmu. Kemudian diangkat jarinya dan di situ ada ayat rajam. Jadi orang-orang Yahudi ini menghadap Rasulullah dengan harapan dua orangnya tidak dirajam, ya, hanya dicambuk. Mereka berdusta jika hukuman bagi pezina di kalangan mereka hanya dicambuk. Ya. Nah, ini ayatul rajam, ya, merubahnya. Baik. Wa kata wa ghairihima atau wa ghairahuma dan selain keduanya. Wa katabuwa ala khilafi ma unzila dan mereka tulis yang berbeda dengan apa yang diturunkan dari Taurat. Ya. Diganti-ganti hukumnya dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Fawailul lahum maka azab yang pedih bagi mereka. Mimma katabat aidihim dari apa-apa yang telah ditulis oleh tangan-tangan mereka. Minal mukhtalaq, mukhtalaq isim maf'ul, dari apa yang telah mereka buat-buat mukhtalaq. Wailul lahum maka azab yang pedih bagi mereka. Mimma yaksibun dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Minar rosa atau minar rusa, ya. Ini jamak dari riswah, suap. Disebutkan di situ mungkin ada yang ada footnote-nya. Naam. Bikasira wa dhammiha. Ro-nya bisa dikasroh, risa. atau di dhamma rusa, jamak dari riswah, ya, suap. Baik. Dari ayat ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, bisa kita ambil faedah darinya. Al-wa'id, ancaman bagi orang-orang yang mengganti-ganti kandungan kitab suci, mengganti-ganti kandungan kitab suci dan menyatakan hadza min indillah, ini datangin dari Allah, padahal itu tulisan dan karangan dia. Wailun, Allah sebutkan wail, celaka atau adab yang keras bagi orang-orang yang merubah-rubah kandungan Alkitab dan menyatakan, mengumumkan ini datangnya dari Allah. Nah. Yang kedua, ayat ini menunjukkan kepada kita perbuatan mereka itu dengan tujuan dunia. Perbuatan mereka merubah-rubah Al-Quran atau merubah-rubah Taurat dengan tujuan mendapatkan dunia, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta. Liastarubi samanan qalila, untuk membeli dengannya harga yang sedikit. Baik. Ini juga berlaku bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama dengan tujuan dunia. Menuntut ilmu agama dengan tujuan dunia. Kemudian faedah selanjutnya dari ayat ini, anna dunya kulluha mahma balagat fahiya qalilun, dunia itu seluruhnya ya, meskipun begitu banyak dia itu akhirnya sedikit. Dunia itu semuanya, nah, meskipun kelihatan banyak itu hakikatnya sedikit. Mata udunya qalilun, perhiasan dunia itu sedikit. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, beberapa fawaid dari ayat-ayat yang bisa kita baca pada pagi hari ini insyaallah taala. Nah, akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.